Sejarah pernah mencatat bagaimana orang-orang yang beribadah memberikan persembahan dengan cara dan sikap yang salah, justru mereka pulang bukan dengan berkat Tuhan, tetapi dengan hukuman dari Tuhan. Kalau kita melihat sejarah sejak zaman nabi-nabi, para raja, sampai akhirnya kehidupan menjelang Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Tuhan sampai marah ketika seseorang memberikan persembahan dengan cara yang tidak benar. Karena itu kita mengangkat satu tema, persembahanku. Saudara, kalau kemudian kita ditanya, siapa yang seharusnya memberi persembahan? Siapa yang harus memberikan persembahan, saudara? Kalau seandainya, kita punya teman ya, kita ajak ngobrol-ngobrol, memang dia belum terima Tuhan. Dia masih saya kamu ajak ke gereja, ya udah saya ke gereja. Tapi ya udah saya cuman ke gereja karena saya kamu ajak. Nah, case seperti ini kemudian saya bertanya, orang seperti ini ketika kantong kolektor diedarkan, dia harus beri persembahan enggak, saudara? Boleh enggak memberikan persembahan? Dia baik loh. Cuman dia belum kenal Tuhan. Dia diajak ke gereja, dia mau. Tapi dia belum kenal Tuhan. Kemudian, ada persembahan kok semua pada ambil uang terus kasih persembahan. Pertanyaannya, saudara ya, orang ini mesti memberi persembahan enggak? Boleh dong kasih uang, masa enggak boleh begitu, saudara? Saudara, saya harus dengan tegas katakan, yang memberi persembahan adalah mereka yang mengenal Tuhan. Kalau mereka tidak mengenal Tuhan, kalau mereka belum bertemu dengan Tuhan, kemudian dia memberi persembahan, Alkitab mengatakan itu bagaikan api yang lain. Ya, kalau saudara mengingat peristiwa itu juga pernah terjadi dalam Nehemia ketika membangun tembok Yerusalem. Nehemia tidak mengizinkan orang-orang lain ikut membangun tembok Yerusalem. Karena itu tempat Tuhan berada. Dengan kata lain, kalau saudara bertanya siapa yang harus memberi persembahan, adalah mereka yang bertemu dengan Tuhan. Mereka yang mengaku dirinya orang Kristen dan menjadi pengikut Kristus, mereka yang memberi persembahan. Jadi kesimpulannya, kalau ada tamu yang belum kenal Tuhan, boleh beri persembahan? Jawabannya bukan boleh atau tidak. Tapi kalau bertanya kepada saya akan berkata lebih baik jangan beri persembahan dulu. Kalau hatimu engkau belum mengenal siapa Tuhan, pertanyaannya kalau engkau memberikan persembahan, engkau memberikan kepada siapa? Tuhan yang mana? Dan itu bisa menjadi api yang lain, kata Elia. Itu bisa menjadi persembahan yang haram bahasa kita. Dan ini sebabnya, saudara, tidak semua orang boleh ikut terlibat dalam persembahan, memberi persembahan di dalam gereja. Banyak kasus yang pernah saya alami, satu kali ada case tertentu, saudara ya, karena satu dan lain hal, ya, pemusik itu kurang, saudara ya. Dan memang di beberapa gereja tertentu, saya yakin di GKI tidak ada, saudara ya, di gereja tertentu, karena satu dan lain hal kemudian dia hire pemusik. Dia panggil pemusik. Keberatan enggak, saudara? Kalau kita, pemusiknya masa sih dia terus bosan. Panggil pemusik yang keren. Kasih gaji. Cuman masalahnya, saudara, pemusiknya adalah bukan orang percaya. Boleh enggak? Peristiwa di Jogja pernah terjadi dan membuat saya kalah set, saudara ya, dalam pengertian dia sudah berlatih tanpa sepengetahuan saya. Satunya masih belum percaya dan posisinya di depan. Saya bingung, secara prinsip saya tidak menyetujui. Tapi bagaimana ini udah berlatih? Akhirnya saya ngomong, kali ini saya izinkan. Tetapi saya tidak izinkan dia berdiri di depan. Dia harus di belakang. Karena bagi saya, itu bukan persembahan pujian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang harus memberi persembahan? Dan siapa yang boleh memberi persembahan? Saudara, mari kita melihat bagian firman Tuhan terlebih dahulu, bagaimana kita memberikan persembahan. Markus pasal yang ke-12. Markus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-41. Markus 12 ayat 41, firman Tuhan berkata demikian. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, saya yakin saudara memahami ayat ini. Saya yakin tanpa menerjemahkannya, kalau saya bertanya kepada saudara, bagaimana cara memberi persembahan? Apakah angkanya atau sikap hati? Maka saudara bisa menjawab berdasarkan ayat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan bukan sekedar angkanya. Persembahan adalah sikap hati. Bagaimana memberi persembahan? Pertanyaannya bukan bagaimana dan berapa kita memberi persembahan, tetapi apakah kita sudah melihat kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan? Sudahkah kita merasakan syukur kita kepada Tuhan? Atau kita terus merasa kurang-kurang dan kita tidak pernah melihat kebaikan Tuhan? Kalau saudara belum merasakan kasih karunia Tuhan, saya katakan berarti saudara belum mengenal siapa Tuhan saudara. Saya tidak bertanya saudara miskin kaya, saudara punya uang atau tidak. Tidak berkata demikian. Tapi pertanyaannya, apakah saya sudah mengenal Tuhan? Apakah saudara sudah mengenal Tuhan dan melihat kemurahannya? Karena itu kalau kembali kepada topik bulan lalu, seberapa besar kita memberi, apakah harus perpuluhan? Saudara, nanti mari kita lihat apa yang Tuhan katakan, saudara ya. Saudara, mari kita bandingkan dan kita lihat dari Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua, ya. Saya berharap setiap Jumat hafal ayat ini, saudara ya. Roma 12 ayat 1 dan kedua kita baca bersama-sama, saudara ya. Roma 12 ayat 1 dan kedua. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Karena itu, saudara-saudara, demi anugerah Allah. Aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu. Bisa diterjemahkan lain, saudara. Itulah persembahanmu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan lagi dengan Tuhan kita mulai hitung-hitungan angka. Ya, ada orang-orang yang, aduh, kalau dia tidak memberi persembahan perpuluhan, dia merasa berdosa. Aduh, saya enggak fair sama Tuhan. Ini menurut saya sikap yang tidak tepat. Tapi sebaliknya, ada orang-orang tertentu yang rutin memberi perpuluhan dan dia tidak kurang memberi perpuluhan. Kemudian dia bersikap bahwa saya sudah tidak berdosa. Saudara, hati-hati sikap yang kedua ini yang ditegur keras oleh Tuhan dalam Lukas ataupun Matius, saudara. Dan Tuhan berkata, demi kemurahan Allah, karena anugerah Tuhan, persembahkanlah bukan sekedar harta benda, tapi hidupmu kepada Tuhan. Janganlah kamu, janganlah saya dan saudara sama seperti orang-orang yang di dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ketika engkau mengenal Tuhan, ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, maka ada pembaruan budi sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita tidak bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, atau kita belum mengenal Tuhan, maka saya tidak heran kalau banyak orang tidak bisa memberikan persembahan. Saudara, contoh yang pertama tadi saya ambil di dalam Markus, itu satu bukti bahwa saudara tidak berapa besarnya saudara memberi. Tetapi bagaimana hati pikiran saudara berorientasi kepada Tuhan. Saya merindukan setiap kita yang kenal Tuhan tidak lagi mulai hitung-hitungan. Saudara, Tuhan tidak pernah melihat angka. Karena itu saya harus ngomong minta maaf nih saudara ya. Kalau sampai hamba Tuhan majelis, kemudian kalau melihat angka persembahan, mulai melihat kalau yang angkanya besar, kemudian lebih dihormati dari angkanya kecil, maka kita hamba Tuhan majelis mesti bertobat dulu, saudara. Kalau sampai kemudian kita memperlakukan, wah dia persembahannya besar, maka duduknya harus istimewa, jabatannya harus istimewa, maka saya harus katakan dengan keras, minta maaf saudara ya, maka hamba Tuhan ataupun majelis harus bertobat terlebih dahulu. Tuhan dengan keras berkata, lihat janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua yang memberikan. Saudara, bukankah gereja mengalami masalah ini, pergumulan ini? Ketika orang-orang dengan persembahannya yang besar, maka mendapat posisi, mendapat jabatan, mendapat penghormatan. Dan itu berarti saya berkata, kalau kita seperti itu, maka kita harus bertobat terlebih dahulu. Sehingga jemaat bisa melihat bagaimana Tuhan memandang gerejanya. Saudara, sekali lagi, Tuhan tidak melihat angkanya. Tuhan melihat hati. Tidak bergantung berapa besar saudara memberi, tetapi seberapa besar hati saudara mengenal Tuhan. Ada dua orang yang menjadi sahabat karib ketika kuliah. Gitu saudara ya. Kemudian mereka pergi ke kota A, satunya ke kota B. Gitu saudara ya. Mereka sahabat karib. Kemudian satunya menjadi pengusaha sukses, satunya bergelut lama cuman menjadi pedagang yang pas-pasan. Karena mereka sahabat karib, kemudian yang jadi pengusaha berkata, kamu datang, ayo. Saya bayarin transportnya. Saudara, transportnya udah dibayarin. Begitu dia datang, cerita panjang lebar. Saudara, ayo kita makan. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira yang temannya jadi pengusaha ini ngajak di angkringan, di warung kecil, atau di tempat yang nyaman kira-kira? Kira-kira saja saudara. Kalau saudara jadi pengusahanya dan ada teman baik saudara, kira-kira saudara mau ajak di mana? Di angkringan? Waduh, jangan dong, kamu cuman kesini, ayo kita makan, apa kamu suka? Waduh, kamu makan. Saudara, dia tidak melihat lagi berapa bonnya, berapa mahal, bagi saya engkau temanku yang baik dan engkau harus saya beri penghormatan. Saudara, itu sebabnya saya kurang setuju kalau ditanya tentang berapa besar kita memberi kepada Tuhan. Apakah mesti 10%? Saya yakin, saudara ya, di kanan dan kiri saya ini ada bunga yang indah. Dan saya yakin, saya tidak tahu siapa yang merangkai dan membelinya, tapi saya yakin yang merangkai ini dengan segenap hatinya. Dan pasti dia berusaha yang terbaik diberikan kepada gereja. Betul enggak, saudara? Dan saya yakin dari konsisten dan kerinduannya, maka saya yakin dia mencintai Tuhan. Dia memberi yang terbaik. Saudara, janda miskin ini memberi hanya dua, dikatakan di situ tadi, satu peser, saudara ya. Dua, cuman setara dengan, saudara, satu peser. Ini nilai yang sangat kecil sekali, saudara ya. Tetapi Tuhan begitu melihat dan dia berkata dengan begitu tegas, saudara ya. Dikatakan di sana, saudara ya, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Walaupun di situ dikatakan dua peser satu duit, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, siapa yang harus memberi persembahan? Siapa? Jawabannya adalah siapa yang mau datang dan beribadah kepada Tuhan. Bukan jalan-jalan, lihat-lihat gereja, bukan. Tapi mereka yang mau beribadah, merekalah yang membawa persembahannya kepada Tuhan. Saya ingin mengajak saudara, mari kita melihat sejarah persembahan, ya. Seberapa banyak sih kita harus memberi persembahan dan bagaimana sikap kita terhadap persepuluhan, saudara? Saudara, mari kita melihat bukan sejarahnya Indonesia saja, saudara ya, tapi sejarah umat manusia. Ketika Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, apakah di sana sebelum kejatuhan? Apakah, jadi sebelum kejadian pasal 3, apakah di sana Tuhan meminta persembahan, saudara? Adakah di sana Adam memberi persembahan? Tidak ada. Tidak ada persembahan. Tapi kalau ditanya apakah tidak ada aturan? Ada. Pohon di tengah-tengah itu jangan kamu pegang, jangan kamu makan buahnya. Pohon pengetahuan itu. Ada aturan. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, mulailah Kain dan Habil datang kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Dia tahu dia mau beribadah kepada Tuhan, maka dia memberikan persembahan. Kira-kira saya mau tanya nih, ini dites saja nih. Kira-kira persembahan Kain dan Habil baik yang mana? Baik yang Kain apa baik yang Habil? Yang diterima persembahan siapa, saudara? Persembahan siapa, saudara? Habil. Persembahannya Kain kenapa enggak diterima? Kadang-kadang guru sekolah minggu kreatif, oh persembahannya si Kain jelek-jelek gitu ya. Tadi saya diberitahu sama seseorang, tahu gak kenapa persembahannya Habil diterima, Kain tidak diterima? Karena Tuhannya suka makan daging, katanya begitu, saudara ya. Suka makan ini, saya ketawa ngakak, saudara ya. Saudara, saya sangat yakin baik si Kain maupun si Habil dia memberikan persembahan yang terbaik. Karena dia tahu dia mau datang kepada Tuhannya. Namun ketika dia membawa persembahan dengan sikap hati yang tidak benar, maka Tuhan menolak itu persembahan Kain. Alkitab tidak mencatat bahwa persembahan Kain jelek, tidak. Tapi yang jelas Alkitab mencatat persembahan Kain ditolak. Dan terbukti setelah itu mulailah dia ketahuan belangnya. Memang sebelumnya tidak diketahui. Tapi sekali lagi, adakah di sini persembahan persepuluhan, saudara? Gak ada perpuluhan. Itu peristiwa terjadi kira-kira 6.000 tahun yang lalu. Ya, peristiwa Adam dan Hawa. Kemudian 2.000 tahun setelah Adam dan Hawa, Abraham. Abraham memberi perpuluhan gak, saudara? Abraham, kita tidak usah tanya seberapa dia memberi persembahan, tapi hatinya begitu luar biasa. Bayangkan, dia tiap kali sejak dipanggil untuk menuju tanah Kanaan, setiap ada kesempatan dia beri persembahan ke Tuhan. Kalau ditanya persembahannya baik atau tidak, anaknya pun diberi. Jadi gak usah tanya, saudara. Tapi adakah di sana tentang perpuluhan? Tidak ada. Kecuali ketika dia menyerang ya Lot di sandra, kemudian dia menyerang kawanan yang menyandra Lot, dan dia bawa pulang seluruh rampasannya, dia ketemu Melkisedek, dia beri persepuluhan dari rampasan itu. Dan disinilah pertama kali angka persepuluhan diajarkan. Tapi masih, apakah pada masa Abraham ada aturan? Tidak ada. Yakub memberi dengan hatinya sendiri. Mulai ada perpuluhan ketika Musa, saudara. Dan perpuluhan yang diajarkan Musa, perpuluhan yang mulai pertama kali engkau harus mempersembahkan hasil ladangmu, 10% engkau beri kepada Tuhan. Saudara, hasil ladang berapa bulan sekali, saudara? Anggaplah pertaniannya seperti zaman sekarang gitu ya, 3-4 bulan sekali. Ya, anggaplah ya, mungkin tidak seperti itu, mungkin setahun dua kali ya. Tapi seandainya 3 bulan sekali, jadi enak ya, kita beri perpuluhannya cuma 3 bulan sekali gitu ya. Nanti ngomong sama majelis gitu ya, janganlah tiap minggu ini perpuluhan, kan ini dikatakan Alkitab cuma panen saja gitu ya. Saudara, kalau berkata begitu saya ngomong silahkan saudara hidup di zaman perjanjian lama gitu saudara ya. Dan saudara baru tahu ternyata persepuluhan itu bukan hanya persembahan tiap panen, tetapi juga tiap tahun, juga dilakukan pada tiap 3 tahun. Perpuluhan dipakai untuk para imam, perpuluhan dipakai untuk para lewi, perpuluhan dipakai untuk orang miskin, perpuluhan juga dipakai untuk pesta pora kita. Jadi begitu banyak perpuluhan ketika zaman Taurat, kemudian masuklah para hakim, nabi, para raja. Di situ perpuluhan bentuknya banyak, saudara ya. Jadi kalau ditanya pada zaman Tuhan Yesus, minimal ada 3 macam bentuk perpuluhan. Diberikan kepada kerajaan yang menjajah, kepada tempat ibadah, dan kepada tempat-tempat yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ngomong perpuluhan, saudara, intinya saudara, perpuluhan itu akhirnya mengalami penyimpangan, dan Tuhan menggenapkan ketika dia mati di kayu salib. Sekarang zaman perjanjian baru, ada perpuluhan enggak? Ada perpuluhan enggak? Di kitab perjanjian baru pernah dibahas tentang perpuluhan? Kalau ada yang ngomong ya, silahkan datang dan berdebat dengan saya. Saudara ya, perjanjian baru tidak pernah ngomong perpuluhan. Tuhan pernah sekali ngomong, tetapi dia ngomong bukan karena bagaimana memberi perpuluhan. Tapi justru, ini yang tadi saya tegur, yang saya katakan. Orang yang memberi perpuluhan, kamu memberikan perpuluhan dari selasih, kamu memberikan perpuluhan. Tapi hatimu busuk, hatimu tidak punya belas kasihan. Jadi dalam perjanjian baru hampir tidak ada tentang pembahasan perpuluhan. Oh, ada lagi Ibrani. Tapi Ibrani bukan ngomong tentang Taurat Musa, Ibrani ngomong tentang Abraham. Itu sebabnya saya berani katakan perjanjian baru tidak mengajarkan perpuluhan. Puji Tuhan, jadi kita enggak usah beri perpuluhan gitu saudara ya. Saudara, betul Tuhan tidak mengajarkan perpuluhan. Karena itu dia mengajarkan karena kemurahan Allah, karena anugerahnya, karena dia sudah mati untuk saudara, persembahkanlah dirimu. Jadi bukan lagi angka, saudara, tapi seluruh hidupmu. Kenapa kita memberi perpuluhan? Saudara, gereja memfasilitasi saudara supaya saudara bisa memberikan persembahan, beribadah dengan benar. Gereja mengeluarkan buku perpuluhan. Ini tanda saudara belajar berkomitmen. Kan kita ini orang yang paling sensitif dan paling rapuh terhadap uang, ya. Kalau kita ngomong sudah bayar sekali, kadang ingatnya sudah, saya sudah bayar 10 kali gitu saudara ya. Tapi kalau kita punya hutang enggak dibayar, ingat sampai seumur hidup gitu saudara ya. Karena itu gereja memberikan fasilitas. Ini adalah sarana saudara untuk bertumbuh dalam ibadah. Jadi jangan sampai saudara ketika diberi buku perpuluhan, saudara berkata, aduh ini pajak nih. Tidak saudara. Kalau sekarang gereja memberi AC di ruangan ini untuk apa? Supaya bisa kusuk saudara berdoa. Supaya saudara bisa nyaman beribadah. Supaya ibadah saudara fokusnya pada Tuhan. Lalu mengapa gereja memberikan buku? Itu fasilitas untuk saudara memahami bagaimana mengenal Tuhan. Dan ketika saudara memberi perpuluhan, itu hanya bagian tanda bahwa saya ingin memberikan seluruh hidup saya. Jadi saya ingin katakan, jangan lagi hitung-hitungan terhadap Tuhan. Jangan lagi. Saudara, itu hanya sarana. Saudara, coba kalau kita mau hitung-hitungan, saudara. Kalau kita mau berpikir, sekarang saudara, kita memberikan kepada pemerintah berapa persen, saudara? Saya waktu kerja, saya ingat saya, saudara ya, saya kena pajak 15%, saudara. Ketika saya kena 15%, saya kaget, saudara ya. Pada waktu itu, zaman itu masih Orde Baru, saya ngomong, waduh, pemerintahan kayak gini bobrok, saya kasih 15%. Udah gitu kalau makan di restoran ini, makan itu, beli ini, transaksi jual beli, kena pajak terus saudara. Berapa persen saya berikan ke negara ini? Makanya saya ketika menyadari Tuhan jauh lebih utama, maka sejak saat itu tidak pernah saya beri perpuluhan, tapi perdua puluhan. Ketika beri perdua puluhan, apa yang terjadi? Saya dapat bonusnya kok jadi lebih besar. Kemudian saya komitmen sama Tuhan. Tuhan, saya beri perdua puluhan. Tapi bonus 50-50 Tuhan. Saudara, apa saya punya? Pada waktu itu teman-teman sekantor banyak punya motor. Saya enggak punya motor. Tapi bagi saya, bukan masalah saya punya motor, punya rumah. Tidak. Tapi masalahnya, saya berterima kasih saya diberikan kemampuan. Saya berterima kasih saya dipelihara Tuhan. Saya berterima kasih karena Tuhan menyelamatkan saya. Maka untuk apa dunia? Untuk apa harta benda di dunia ini? Kalau bukan untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saya fokus bertanya lagi kepada saudara. Siapa yang harus memberi persembahan kepada Tuhan? Saya katakan, orang yang tidak mengenal Tuhan tidak diizinkan memberi. Jadi ini hak istimewa untuk saya dan saudara mengenal Tuhan melalui materi yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sejarah tadi, maka persembahan persepuluhan adalah satu cara dari bagaimana Musa kemudian mengatur bangsa Israel, memberikan warisan kepada bangsa Israel. Dan kemudian dipakai oleh para raja, bukan hanya 10% untuk rumah Tuhan, tetapi juga 10% untuk pemerintahan. Dan kemudian ini menjadi aturan-aturan yang ironinya ketika orang memberikan persembahan, dia merasa saya sudah lunas hutang saya. Mulai dia berani berkata dengan tidak ada belas kasihan kepada orang lain. Itu sebabnya Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi ini, dia marah kepada orang yang memberi persepuluhan tetapi tidak ada belas kasihan. Daud tadi dalam petunjuk hidup baru dikatakan dalam Mazmur pasal 6. Saudara, Daud itu kira-kira hidup itu 500 tahun setelah Musa, saudara ya. Dan Daud berkata, bagaimana sikap kita dalam memberikan persembahan? Pasal 4 ayat yang ke-6, ya di dalam Mazmur dikatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya ingin mempersembahkan, bukan masalah nilai uangnya. Tapi bawalah persembahan itu dengan sungguh-sungguh dan persembahkan itu kepada Tuhan. Jangan memberi Tuhan sedekah. Tuhan tidak perlu sedekah. Jangan memberi kepada Tuhan sekedar hadiah. Saudara kalau punya teman baik, saudara pasti beri hadiah dong. Dan hadiahnya pasti yang istimewa. Tapi di rumah Tuhan, Tuhan meminta kita memberikan persembahan hidup kita. Jadi bukan lagi berapa angkanya. Tuhan tidak melihat itu, tapi bagaimana hatimu. Dan dari hatimu sudah Tuhan sudah tahu. Kalau kita masih belum bisa memberikan persembahan, maka saran saya bukan mari belajar memberi persembahan, tapi mari mengenal Tuhan. Alami hidup bersama Dia. Dan kenallah Tuhan. Jangan sampai kemudian kita justru terjerat oleh legalistik. Saya sudah memberikan persembahan sukarela, saya sudah memberikan persembahan perpuluhan, saya sudah memberikan sumbangan ini, sumbangan itu, jadi saya orang yang baik. Hati-hati, Tuhan tidak minta uang kita, Tuhan minta hati kita. Kembali ke dalam Roma, ketika kita mulai mengenal anugerah Tuhan dan memberi persembahan seluruh hidup kita. Saya ulangi, saudara ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Seluruh hidup kita, karena kita sudah ditebus, maka berikan itu kepada Tuhan. Jadi, kita sudah tidak boleh sebenarnya, singkat katanya kita sudah enggak boleh semau kita sendiri. Menentukan keputusan semau kita tidak bisa. Makanya kemudian bagian berikutnya ketika dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalimat berikutnya pasal kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga apa saudara? Kalau kita sudah mempersembahkan totalitas, maka sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah. Coba saudara lihat, ini bukan persembahan yang tidak baik loh. Ini dikatakan bahwa ini persembahan yang baik. Kita bisa melihat dan membedakan, oh ini persembahan yang dikenan Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, satu kali dalam percakapan dengan seseorang, saudara ya. Panjang lebar, kita tidak ada fokus perbincangan. Kemudian sampai pada satu kesulitan, saudara ya. Dan mulailah kita diskusi. Kalau saya boleh mengambil keputusan, saya tidak mau mengalami kepahitan. Karena saya tidak mau mengalami kepahitan, saya putuskan saya mengambil jalan ini. Baik gak saudara, tidak mau mengalami kepahitan, terus memutuskan pakai cara ini. Itu yang kita lakukan seringkali. Pertanyaannya bukan bagaimana saudara mengambil keputusan ini. Pernahkah kita bertanya, jangan-jangan kepahitan ini adalah obat yang diberikan Tuhan supaya kita menjadi orang yang kuat. Bukan sekedar saya memutuskan ini, tetapi apakah ini menjadi kehendak Tuhan atau tidak? Saya punya pengalaman yang berat dalam hal ini. ketika harus mengenal seorang yang pikiran saya nanti jadi pasangan hidup saya. Dengan pemahaman, pengenalan, pacaran yang sampai sekian tahun. Tapi kami tidak ada masalah, kami tidak berselisih. Orang tua tidak ada masalah, semua mendukung. Ya. Tapi konselor bilang, karena mulai ada tanda-tanda perbedaan, kamu tidak boleh menikah. Saya bingung, saudara. Gak ada masalah, kami gak ada masalah. Tapi kami tidak boleh menikah. Kalau kamu lanjutkan pernikahan ini, yang pertama pasanganmu akan mengalami kesulitan. Itu jelas, mungkin kamu tidak merasakan, tapi pasanganmu mengalami kesulitan. Kalau kamu memaksa pernikahan ini, yang lebih fokus adalah kalau engkau berkata engkau hamba Tuhan dan engkau tetap memaksakan pernikahan ini, pelayananmu menjadi korban. Ketika kalimat itu dikeluarkan oleh seorang konselor, saya mulai berpikir, waduh, ini pilihan yang sulit. Boleh gak saya memaksa menikah? Boleh saja, saudara, karena ini hak otoritas saya. Tapi saya berkata, saya ini hamba Tuhan. Akhirnya saya berkata, oke, saya serahkan ke Tuhan. Kalau memang Tuhan gak izinkan, dan kami harus mengalami kepahitan itu, luka yang begitu dalam. Tapi melalui luka-luka itulah Tuhan membentuk saya lebih dewasa, lebih memahami tentang apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara, pengenalan kita kepada Tuhan kadang mengalami melalui peristiwa-peristiwa yang berat. Tetapi pengenalan kita kepada Tuhan, kalau saudara ingin tahu seberapa jauh saya mencintai Tuhan, sebenarnya kita bisa mengambil satu indikasi yang gampang. Seberapa besar kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bukan lagi angkanya, tapi ketika engkau memberi, hatimu bagaimana? Bisa saja kita memberi angka besar, tapi hati kita sombong supaya ingin dilihat. Bukan masalah angkanya, tapi ketika engkau membawa persembahanmu kepada Tuhan, bagaimana sikapmu kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membawa persembahan sukarela kita tiap minggu, apakah kita dengan sembarangan memberi? Ketika kita membawa persepuluhan kita kepada Tuhan, apakah kita berkata, aku sudah bayar hutangku? Atau kita datang dengan sikap hormat dan berkata, Tuhan, inilah hidupku dan aku ingin memberikan persembahanku kepadamu. Engkau Tuhan yang menjaga, engkau Tuhan yang memelihara hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang boleh memberikan persembahan kepada Tuhan? Dialah yang mengenal Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kadang kami merasa sombong ketika kami memenuhi kewajiban-kewajiban kami dalam memberi persembahan. Sebaliknya, kadang hati kami merasa bersalah, tidak berdaya ketika kami tidak bisa memberikan perpuluhan. Hari ini kami menyadari, engkau Tuhan tidak melihat angka. Engkau Tuhan yang melihat ke dalam hati kami. Kadang kami mempunyai mental seperti orang miskin yang tidak mampu memberikan persembahan kepadamu. Sebaliknya kadang kami tampil seperti orang kaya, begitu mudah memberikan persembahan yang besar, namun hati kami yang congkak. semuanya. Persembahan yang melukai hatimu. Ampunilah kami Tuhan. Kami ingin memberikan hati kami, hidup kami kepada Tuhan. Melalui ibadah tiap hari Minggu, melalui persembahan yang kami bawa kepadamu, kami ingin semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.